السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita kembali menjelaskan syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udhu, aku berlindung, bi kalimatillahi, dengan kalimah-kalimah Allah, dengan kalam-kalam Allah, at-tammat, yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Zikir ini disebutkan di dalam hadis yang lengkapnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah bintu Hakim, dari Khawlah binti Hakim, annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di satu tempat, summa qala, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un, maka tidak akan membahayakannya sesuatu pun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempatnya tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat, ya, bi kalimatillah, maksudnya adalah Al-Quran, berlindung dengan Al-Quran. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah kalamullah secara umum. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas bahwasanya zikir ini adalah meminta atau adalah bentuk permintaan perlindungan dari kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat at-tamah, yaitu la yadkhulu fiha naqsun wala aib, tidak ada padanya kekurangan dan cela, karena kalimatnya sempurna. Kalimat Allah atau kalam-kalamullah itu sempurna. Adapun kalimat man nazala manzilan, ini maknanya umum, yashmal man nazala ala sabilil iqamah ad-daimah, ini mencakup bagi orang yang turun atau tinggal di satu tempat untuk tinggal di situ selamanya, awit ta'irah, atau dia yang melakukan perjalanan kemudian istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Maka disyariatkan bagi dia membaca zikir ini. Hal ini sebagaimana ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Beliau ditanya tentang doa ini. Hada inda bidayati suknihi al-mansil al-jadid. Maksudnya, yaqulu hada. Seorang membaca ini ketika awal tinggal di satu tempat atau rumah yang baru. Ini maksudnya apakah hal ini juga disyariatkan ketika seorang masuk rumah baru. Kemudian Syekh bin Baz menjawab, yaqulu dia mengucapkan atau membaca a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Tayyib, bagus. Idza dakhala fil lail, apabila masuk malam hari. Wa idza dakhala fin nahar, dan apabila masuk siang hari. Maksudnya apabila akan masuk waktu malam atau akan masuk waktu siang. Ya'taduha, dia membiasakan membaca doa ini. Dan dibaca diulang-ulang ini lebih baik. Ahsan wa akmal, kata beliau. Jadi sekali lagi bahwasanya doa ini bisa dibaca ketika seorang melakukan safar kemudian singgah sebentar di satu tempat. Setelah itu pergi lagi. Maka disyariatkan membaca doa ini. Atau dia akan tinggal di satu tempat, rumah, yang dia akan mukim di tempat tersebut. Di awalnya dia membaca ini. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kemudian kalimat at-tammat, ay al-kamilat al-munazzihat. Al-munazzahat an kulli naqsin wa aibin. Yang dimaksud dengan kamilat, yaitu sempurna, adalah yang dibersihkan, disucikan dari setiap kekurangan dan aib. Di dalam doa ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bolehnya seseorang melakukan isti'adah, meminta perlindungan kepada kalamullah. Karena kalamullah ini, kalau melihat dari, kami ulangi, bahwasanya di dalam doa ini terdapat beberapa faedah, di antaranya adalah bolehnya beristi'adah meminta perlindungan kepada kalamullah. Karena kalamullah ini bukan makhluk. Sekaligus hal ini juga menjelaskan bahwasanya isti'adah ini adalah ibadah. Meminta perlindungan adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dipalingkan kepada makhluk, maka terjerumus kepada kesyirikan. Makanya di dalam zikir ini menunjukkan bahwasanya kalamullah ini bukanlah makhluk. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk beristi'adzah meminta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Hal ini menunjukkan kalimat Allah ini bukan makhluk, kalamullah ini bukan makhluk sebagaimana diyakini oleh sebagian kelompok yang sesat. Mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Sementara dalam Zikir ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Apa kalamullah ini bukan makhluk. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berlindung dengan kalam Allah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, وَقَدْ نَصَلَ إِمَّا كَأَحْمَدْ وَغَيْرُهُ كَأَحْمَدْ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِعَادَةُ بِمَخْلُوقِ. Telah dinukil dari para a'immah, para imam-imam kaum muslimin seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Alannahu la yajuzu al-isti'adatu bima yajuzu al-isti'adatu bil makhluq, bahwasanya tidak boleh seorang isti'adah melakukan meminta perlindungan kepada makhluk. Karena apabila seorang beristi'adah kepada makhluk, berarti dia sudah terjerumus kepada peribadatan kepada makhluk. Karena isti'adah itu adalah ibadah. Meminta pertolongan, perlindungan itu adalah ibadah. Maka apabila ibadah dipalingkan kepada makhluk, terjerumus kepada kesyirikan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa man dhabaha lisyaitan, barang siapa yang menyembelih untuk syaitan, wada'ahu, dan juga berdoa kepada syaitan, meminta, wasta'adha bihi, dan meminta perlindungan kepadanya, kepada syaitan, ya, meminta perlindungannya kepada syaitan, wataqarraba ilaihi, dan menyembelih untuknya, faqad abadahu, sungguh dia ini telah beribadah kepada syaitan. Wa illam yusammi dzalika ibadatan wa yusammihi istikhdaman, walaupun orang ini menyebutnya ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Ketika ditanya, kamu ini melakukan seperti itu adalah bentuk ibadah kepada syaitan. Kemudian dia menjawab, saya tidak beribadah kepada syaitan. Wa yusammihi istikhdaman, dan dia menamainya dengan istikhdam. Istikhdam itu menjadikannya sebagai pelayan, pembantu. Jadi al-ibrah bil haqa'iq, ibrahnya adalah dari hakikat. Walaupun secara nampak dia berdoa, secara nampak dia beribadah kepada Allah dan seterusnya, tetapi apabila di dalam hatinya ada bentuk peribadatan kepada syaitan, seperti menyembelih untuknya, berdoa kepadanya, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Yang menjadi syahid adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasta'adha bihi, dan meminta perlindungan kepadanya. Ya, jadi barang siapa yang meminta perlindungan kepadanya, kepada syaitan, ya, maka dia sudah menjadi hambanya. Sudah menjadi hambanya. Kemudian kalimat min syarri ma khalaq, min kulli makhluqin fihi syarrun. Itu mempunyai perlindungan dari setiap makhluk yang di dalamnya ada kejelekan. Hal ini dikarenakan kejelekan pada makhluk ini ada tiga golongan. Disebutkan, walaysa kullu ma khalaqallahu fihi syarrun. Tidaklah setiap perkara yang Allah ciptakan semuanya itu adalah jelek. Jadi enggak semuanya jelek. Lakin tasta'idu min syarrihi, akan tetapi hendaklah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya. In kana fihi syarr, apabila makhluk tersebut di dalamnya ada kejelekan. Li'anna al-makhluqat makhluqatillahi tanqasimu ila thalathati aqsam. Karena makhluk-makhluk Allah itu terbagi ke tiga golongan. Yang pertama syarrun mahdhun, yaitu kejelekannya itu murni. Kejelekannya murni. Apa di antara makhluk Allah yang kejelekannya murni? An-nar wa iblis, neraka, iblis. Ini pun dilihat dari sisi zatnya. Zat iblis, zat neraka, dan yang lainnya, perkara-perkara yang jelek. Amma bi'tibari al-hikmah allati khalaqahum Allah min ajliha fahiya khair. Akan tetapi apabila ditinjau dari sisi hikmah Allah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, menciptakan api neraka, dan menciptakan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hal tersebut untuk apa? Untuk menguji keislaman, keimanan seseorang. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang hal ini. Hikmah diciptakan perkara-perkara yang jelek. Kemudian yang berikutnya, khairun mahad, kebaikan yang sempurna. Kal jannah, seperti surga. Wal rasul dan rasul. Wal malaika dan malaikat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna min kulli syarrin fi ayyi makhluqin. Min kulli syarrin fi ayyi makhluqin. Yaitu kejelekan yang ada pada setiap makhluk apapun. Jadi bukan hanya sekadar hewan buas seperti harimau atau yang melata, yang apa, hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking atau yang semisalnya. Tidak, bukan hanya itu saja. Tetapi memiliki makna yang lain juga. Kita ulangi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ayy min kulli syarrin, yaitu yang dimaksud adalah pada setiap kejelekan. Fi ayy makhlukin, pada makhluk apapun. Qoma bihi syarr min hayawan, yang ada padanya kejelekan. Min hayawan, berupa hewan. Au ghairihi, atau selain hewan. Insiyan au jinniyan, terkadang dari kejelekan yang ada pada manusia atau pada jin. Audabah, atau hewan-hewan melata. Orihan, atau angin. Ausoiqa, atau badai. Au ainu'in min anwa'il bala fid dunya wal akhirah, atau apa saja dari jenis-jenis bahaya dari di dunia dan di akhirat. Makna ringkasnya adalah min syarri kulli makhluqin fihi syarr, berlindung dari kejelekan setiap makhluk yang padanya ada kejelekan. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya makhluk itu ada makhluk jelek dari awalnya, ya, murni kejelekan. Ada yang kebaikan, murni kebaikannya. La min syarri kulli ma khalaqahu Allah, maknanya bukan dari kejelekan yang apa, dari kejelekan setiap yang Allah ciptakan. Jadi yang dimaksud min syarri ma khalaq itu adalah dari kejelekan makhluk yang ada pada makhluk itu kejelekan. Bukan maknanya berlindung dari kejelekan, ya, kejelekan dari apa yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena di sana ada makhluk-makhluk Allah yang di situ murni kebaikan, tidak ada kejelekan padanya. Seperti surga, malaikat, para anbiya, di situ tidak ada kejelekan sedikit pun. Kemudian yang dimaksud kejelekan di sini adalah ada dua makna. Yang pertama adalah sakit, penderitaan. yang menimpa seseorang. Makna yang kedua adalah perkara yang mengakibatkan, ya, perkara yang mengakibatkan celaka atau mendapatkan keburukan. Jadi ketika seorang menyebutkan a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq, maksudnya adalah dia berlindung dari gangguan yang bisa menyakiti jasad. Atau berlindung dari perkara-perkara yang bisa mengakibatkan bahaya. Kemudian lam yadurru syai'un lam yusibuhu ada wa ma wala ma yuaddi ilaihi al-ada. Wa ma yuaddi ila al-ada. Kalimat lam yadurru syai'un tidak akan berbahaya kepadanya sedikit pun, maksudnya adalah tidak akan menimpa kepadanya gangguan. Wala ma yuaddi ila al-ada, dan tidak pula perkara yang bisa mengakibatkan keburukan atau kejelekan. Jadi ada dua. Terlindung dari kejelekan itu sendiri. Yang kedua, terlindung dari sebab-sebab yang menyebabkan adanya kejelekan pada dirinya. Jadi dua perkara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.